Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Alhamdulillah, kita kembali berkumpul dan beristima' pada malam hari ini untuk melanjutkan pengajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Abdullah bin Umar yang terdapat dalam kitab Shalah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau melarang mengerjakan salat di 7 tempat. Lalu disebutkan hadis tersebut. Dan telah kita jelaskan bahwa hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Dan telah kita sebutkan sebab kelemahan dari hadis ini. Seorang perawi yang bernama Zaid bin Jabirah dan keburukan hafalannya menyebabkan ditinggalkan hadis-hadisnya, sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata tentang perawi ini, matruk, ditinggalkan hadisnya dan riwayatnya, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi yang disebutkan di dalam kandungan riwayat ini sebahagiannya didukung dan dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain yang sahih, seperti tidak diperbolehkan sholat di al-maqbarah, di pekuburan, Demikian pula di tempat mandi. Demikian pula di tempat peristirahatan unta. Dan telah kita sebutkan kemarin macam-macam keadaan dari tempat-tempat yang disebut dengan ma'atinul ibil. Ma'atin al-ibil, yang menjadi tempat kebiasaan unta menderum di tempat tersebut. Maka tempat-tempat tersebut telah datang hadith-hadith yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari, juga dalam riwayat Al-Imam Muslim, dan dalam kitab-kitab sunan yang melarang mengerjakan sholat di tempat-tempat tersebut. Adapun yang lainnya, seperti disebutkan al-mazbalah, di tempat sampah, tidak ada hadis yang mendukung, sehingga tidak ada dalil yang melarang seorang untuk mengerjakan sholat di tempat pembuangan sampah. Hanya saja larangannya dari sisi kotornya, bukan karena asal tempatnya. Asal tempatnya boleh, akan tetapi dari sisi lain, suatu hal yang tidak pantas bagi seorang untuk mencari tempat yang kotor untuk mengerjakan sholat, tempat yang berbau yang dapat menyebabkan dia terganggu dari khusyuknya sholat. Demikian pula tempat penyembelihan hewan, tidak ada dalil yang melarang. Sehingga kalau di tempat penyembelihan hewan tersebut ada tempat yang baik, yang tidak berbau dan bersih, maka diperbolehkan untuk mengerjakan sholat di tempat tersebut, karena tidak adanya dalil yang sahih yang melarang. Demikian pula di tempat lalu lalang manusia, tidak ada dalil yang melarang. Nah, demikian pula yang terakhir, yaitu di atas Baitullahil Haram, juga tidak ada dalil yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang. Maka asal hukumnya adalah boleh. Asal hukumnya, setiap tempat yang ada di permukaan bumi boleh dijadikan sebagai tempat sholat, berdasarkan keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun, bahwa bumi ini, permukaan bumi, semuanya masjid, tempat untuk sujud, tempat diperbolehkannya sholat. Sehingga dimanapun kita berada, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada umat ini. Di tempat pekerjaan mereka bisa sholat, jika tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendatangi masjid. Ya, dimanapun mereka, di hutan atau di tempat-tempat yang tidak disebutkan di sana pelarangan, terkecuali apabila ada nas yang telah melarang dari mengerjakan sholat di tempat tersebut, maka tidak diperbolehkan sebagaimana yang kita jelaskan. Kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Marthad Al-Ghanawi, dan dari Abu Marthad Al-Ghanawi, nama beliau adalah Kannaz, Kannaz ibn al-Husayn al-Ghanawi rahimahullahu ta'ala. Beliau dan ayahnya, keduanya adalah muslim, keduanya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, termasuk perang Badar, diikuti dan dihadir oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ila al-qubur, janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Wa la tajlisu alaiha, dan jangan pula kalian duduk di atas kuburan tersebut. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dua hukum yang dilarang di dalam syariah. Yang pertama, pada penggalan hadis yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian mengerjakan salat menghadap ke kuburan-kuburan. Al-kuburu jama' dari qabr. Al-qabru yaitu kuburan, madfan, tempat ditanamnya dan dikuburkannya manusia. Maka itulah yang dimaksud dengan kuburan. Dan apabila ada sebuah tempat yang telah dikhususkan untuk dijadikan sebagai tempat orang-orang yang meninggal, maka itu dinamakan makbarah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu, salah seorang penyair Arab, di antara mereka ada yang mengatakan, wa kullu unasin madfanun fi fina'ihim fahum yanqusuna wal quburu tazidu, dan setiap manusia tempat kuburan mereka adalah di halaman mereka, yakni di atas permukaan bumi. Mereka akan dikuburkan, mereka akan mati, begitu maksudnya. Maka manusia ini terus berkurang dan berkurang, sementara kuburan terus bertambah. Wal kuburu tazidu, yakni kuburan-kuburan terus bertambah. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusallu ila al-qubur, janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Dan ini adalah larangan. Dan larangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan batalnya orang yang salat menghadap ke kuburan. Batalnya seseorang yang mengerjakan salat menghadap ke kuburan. Sebab larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut kembali kepada zat, kepada asal dari salat tersebut, tidak boleh salat menghadap ke kuburan. Dan telah muqarrar, telah ditetapkan dalam ilmu al-usul, bahwa mereka mengatakan an-nahyu yaqtadil fasad, bahwa larangan menunjukkan rusaknya sebuah amalan, batalnya sebuah amalan. Sehingga pendapat yang sahih dari pendapat para ulama, dan itu adalah pendapat jumhur, bahwa diharamkan sholat menghadap kuburan. Dan bahkan seorang yang mengetahui bahwa di hadapannya ada kuburan, lalu dia sengaja melaksanakan sholat, maksudnya sholat yang memiliki ruku dan sujud, bukan sholat jenazah. Adapun sholat jenazah telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang bolehnya sholat menghadap kuburan. Sebab jenazah tersebut, pada sholatul jenazah adalah sholat yang tidak memiliki sujud dan tidak memiliki ruku. dan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ruku' dan sujud, maka tidak diperbolehkan. Barang siapa yang mengerjakannya dalam keadaan dia mengetahui di hadapannya ada kuburan, maka sholatnya batal dan tidak sah. Berbeda kalau dia tidak sengaja, dia tidak mengetahui bahwa di hadapannya ada kuburan, sehingga dalam hal ini dia ma'dzur, dia mendapatkan uzur disebabkan karena ketidaktahuannya. Oleh karena itu, pada saat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat beliau mengerjakan sholat di dekat kuburan dalam keadaan beliau tidak tahu, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu menegurnya sambil beliau mengatakan, al-qabra al-qabra, jauhi kuburan, jauhi kuburan. Anas bin Malik salah mendengarkan, beliau menyangka bahwa Umar mengatakan al-qamar, bulan, maka mendengarkan perkataan Umar dan beliau mendengarkan al-qamar, bulan, bulan, maka beliau melihat ke atas, ada apa dengan bulan? Nah, padahal Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan badannya kuburan, kuburan, yakni jauhi kuburan, jauhilah kuburan. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala tidak mengetahui dan tidak disebutkan bahwa beliau mengulangi sholatnya. Sehingga adapun seseorang yang mengetahui bahwa di hadapannya ada kuburan lalu dia tetap mengerjakan sholat menghadap ke kuburan, maka dia terkena larangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa sholat menghadap kuburan merupakan salah satu makna menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, sebagai tempat sholat. Telah kita sebutkan bahwa di dalam syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada tiga makna. Makna yang pertama, yang pertama, ada yang masih ingat? Bagian kiri semuanya. Tawassul, enggak? Menjadikan kuburan sebagai masjid ada tiga makna. Yang pertama, sholat di atasnya tidak diperbolehkan. Dan telah kita sebutkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, tidak diperbolehkan sholat di atas kuburan. Yang kedua, sholat menghadap ke kuburan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sekarang menjadi pembahasan kita. Yang ketiga, membuat bangunan di atas kuburan. Maka ini semua termasuk dalam jenis ittikhadul quburi masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, sebagai tempat beribadah. Dan ini tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara disebabkan karena mereka menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid-masjid. Dan kita jelaskan pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk sholat menghadap kuburan dalam rangka saddun lidzari'ah, untuk menutup pintu dan celah menuju kepada kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, tidak diperbolehkannya sholat menghadap kuburan karena ini akan menjadi wasilah dapat mengantarkan seorang kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang menjadi sarana, yang menjadi wasilah kepada kesyirikan, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangka untuk menjaga akidah umat ini agar mereka senantiasa berada di atas tauhid dan jauh dari perbuatan kesyirikan seperti yang telah dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh dan orang-orang yang setelahnya. Kemudian hukum yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tajlisu alaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan. Tidak diperbolehkan menjadikan kuburan sebagai tempat duduk, menduduki kuburan dan menginjaknya, tentunya lebih tidak diperbolehkan lagi. Apabila seorang hendak berjalan, maka hendaklah dia menghindari untuk jalan dengan menginjak kuburan ataukah duduk di atasnya. Nah, hendaklah dihindari, ya, sebab kuburan tersebut pun memiliki hurmah, apalagi itu adalah kuburan kaum muslimin. Wallahu a'lamu bissawab. Maka ini ada dua hukum yang menjelaskan tentang hukum yang sangat penting. Yang pertama tentang sholat menghadap kuburan dan tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah duduk di atas kuburan. Dan para ulama mengatakan bahwa apabila seorang hendak mengerjakan sholat, ya, lalu kemudian dia berada di sebuah tempat yang di situ banyak kuburannya dan tidak ada yang menghalangi antara dia dengan kuburan, maka apabila dia hendak sholat, maka hendaklah ada pembatas. Maka hendaklah ada pembatas antara dia dengan kuburan tersebut. Ya, apabila itu masjid, maka hendaklah ditutupi dengan dinding sehingga terpisahkan yang mana kuburan dan yang mana masjid. Nah, dan sebagian para ulama mereka juga menasihati dalam rangka untuk menjaga tauhid, hendaklah jangan mencukupkan dengan masjid, dengan dinding masjid saja, tapi hendaklah pada dinding kuburan juga ada, lalu ada dinding yang ketiga yang memisahkan antara masjid tersebut dengan pekuburan. Apabila dipisahkan dengan jalan pun tidak mengapa. Namun apabila di hadapan masjid tersebut ada kuburan yang kemudian kuburan itu ternyata merupakan kuburan yang dikeramatkan, yang sering didatangi dan mereka berdoa dan melakukan perbuatan kesyirikan di tempat tersebut, maka para ulama mengatakan makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh mengerjakan sholat di tempat tersebut, sebab jangan sampai disangka bahwa dia akan mengerjakan sholat di masjid tersebut karena merasa memiliki keutamaan. Terkecuali kalau dia memaksudkan, pada saat mengerjakan sholat di masjid, walaupun ada dinding, tapi dia memaksudkan sholat untuk kuburan tersebut, menghadap ke kuburan itu, maka ini adalah perbuatan yang haram dan terkena keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia, ya, dikena dengan dengan niatnya, karena dia meniatkan bahwa dia sholat menghadap kuburan. Seperti misalnya, ya, sebagian mereka orang-orang yang jahil yang mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang-orang yang jahil ini mereka sengaja mengerjakan sholat tepat di belakang dinding yang di dalam dinding tersebut ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu sudah dikasih dinding yang tebal-tebal, ya, untuk memisahkan antara kuburan antara masjid dengan rumahnya Aisyah, rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di situ adalah kuburan beliau. Nah, namun apabila ada seorang mengerjakan salat, dia sengaja salat di belakang dinding tersebut, agar sambil menghadap kiblat dia pun menghadap ke kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan ukubah, mendapatkan hukuman disebabkan karena niatnya, maka dia telah melakukan dosa besar dan dia terkena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat menghadap ke kuburan, karena dia telah maksudkan dengan niatnya, maka dia telah melakukan perbuatan yang haram. Wallahu a'lam. Maka dengan demikian kita telah menyelesaikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang tempat-tempat dan keadaan-keadaan yang seseorang tidak diperbolehkan sholat dalam keadaan seperti itu atau di tempat-tempat tersebut. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qal. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul masjidah, apabila salah seorang kalian mendatangi masjid, falyanzur, maka hendaklah dia melihat. Melihat apa? Tidak disebutkan di sini objeknya, maf'ulnya. Namun dari kalimat yang setelahnya sangat jelas bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, yaitu hendaklah dia melihat bawah sendalnya. Apabila salah seorang kalian hendak masuk ke dalam masjid, lalu dia hendak masuk ke dalam masjid dengan memakai sendal, maka boleh. Tapi sebelum dia masuk ke dalam masjid dengan memakai sendal, maka hendaklah dia melihat bahagian bawah sendal tersebut. Fa in ra'a fi na'alaihi adha, maka apabila dia melihat di bawah dua sendalnya itu ada kotoran, au qadaran, atau kotoran atau najis, falyamsahhu, maka hendaklah dia menggeseknya, menggosoknya. Ya, dalam riwayat yang lain, falyamsahhu bil ard, hendaklah dia menggeseknya di tanah. Ya, digesekkan sendalnya di tanah, di tempat yang dimana di situ ada kotorannya. Wal yusalli fihima, setelah itu dia boleh sholat dengan menggunakan kedua sendalnya. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Demikian pula Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini dalam Sahih Abi Dawud. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, karena hadis yang berikutnya ini mengandung makna yang sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wati'a ahadukum, apabila salah seorang kalian menginjak, apabila salah seorang kalian menginjak al-adha, kotoran, yakni najis dan yang semisalnya, apabila salah seorang kalian menginjak kotoran, bikhuffaihi, dengan menggunakan dua khufnya, dua khuf, dua sepatunya. Naam. Dan khuf adalah benda yang menutupi kaki, mulai dari telapak kaki sampai menutupi kedua mata kaki, yang biasanya terbuat dari kulit, sejenis sepatu. Dan apabila menutupi dua mata kaki, barulah dinamakan khuf. Namun apabila dipakai dan memperlihatkan kedua mata kaki, maka bukan khuf namanya. Itu namanya na'al, sendal. Dinamakan sendal. Jadi kalau misalnya ada sepatu, yang sepatu pendek, yang memperlihatkan atau di bawah kedua mata kaki, maka memiliki hukum tersendiri. Maka itu sendal dan tidak dinamakan khuf atau sepatu. Naam. Walhasil, dalam hadis tadi disebutkan sendal, di dalam hadis ini disebutkan sepatu. Menunjukkan bahwa diperbolehkan sholat dengan menggunakan sendal atau menggunakan sepatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian menginjak kotoran dengan kedua sepatunya, fatahuruhumat turabu, maka yang membersihkan keduanya adalah tanah. Yaitu dengan digesekkan. Dengan digesekkan bagian bawah yang terkena kotoran tersebut. Akhrajahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Adapun hadis Abi Hurairah ini adalah hadis yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Walaupun pada sebagian sanadnya ada pembicaraan, namun dikuatkan dengan riwayat sebelumnya hadis Abi Sa'id, maka hadis ini dihasankan oleh beliau rahimahullah. Walhasil bahwa kedua hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah, baik hadis Abu Sa'id Al-Khudri maupun hadis Abi Hurairah. Pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa apabila salah seorang kalian datang ke masjid, tentunya apabila datang ke masjid dengan memakai sendal, dalam hadis Abi Hurairah dengan memakai sepatu, maka sebelum dia memasuki masjid, apabila dia ragu dan tidak yakin apakah bagian bawah sendalnya itu bersih atau tidak, maka hendaklah dia membalik terlebih dahulu. Dia lihat sebelum dia membawa masuk ke dalam masjid. Berbeda kalau seorang sudah yakin misalnya. Kalau seorang sudah yakin bahwa sendalnya dalam keadaan bersih. Sebagai contoh misal, dari rumahnya dia memakai sendal. Dalam keadaan dia yakin sendal tersebut telah suci. Lalu kemudian dia naik mobil, berangkat, ya, sampai ke depan masjid. Begitu sampai ke depan masjid, dia langsung naik ke lantai masjid. Apabila dia telah yakin bahwa di bagian bawah itu tidak ada kotoran najis dan yang semisalnya, maka tidak perlu dilihat. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkenan tentang seorang yang tidak yakin apakah bagian bawah dari sendal tersebut ada kotorannya atau tidak, maka hendaklah dia melihat. Ini bagi siapa? Yang datang ke masjid dengan memakai sendal atau sepatu. Tapi kalau tidak memakai apa-apa, nah, dengan kaki telanjang, ya boleh. Bahkan di dalam sebagian riwayat, hadis riwayat Imam Ahmad An-Nasa'i dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana an nahtafiya ahyanan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk kadang-kadang tidak memakai sendal, tidak memakai sepatu. Untuk memerintahkan kami kadang-kadang tidak menggunakan alas kaki. Ya, jadi terkadang seorang tidak menggunakan alas kaki, ini adalah merupakan salah satu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tentunya apabila Rasulullah memerintahkan, di sana pasti ada hikmahnya. Mungkin di antara hikmahnya agar kemudian dia pun merasakan, ya, walaupun dia dalam keadaan kaya raya, ya, dengan begitu dia akan merasakan sebagaimana dirasakan oleh orang-orang miskin yang kadang mereka tidak punya alas kaki. Nah, sehingga dia merasakan pula demikian butuhnya mereka, ya, sebagaimana keadaan dia apabila dia tidak beralas kaki. Mungkin di antara hikmah yang lain dari sisi kesehatan misalnya, ya, ditinjau dari sisi kedokteran, orang yang terbiasa berjalan dengan tanpa alas kaki itu lebih menyehatkan, iya kan? Ada dokter di sini. Nah, jangan sampai anda salah, betul. Nah, biasanya orang-orang tua lebih senang, ya, berjalan dengan tanpa alas kaki, karena di bagian kaki itu ada refleksi, ya kan, yang dapat menyehatkan. Nah, dan itu terbukti dalam ilmu kesehatan. sehingga mungkin di sana ada hikmah-hikmah yang lain lagi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita terkadang tidak menggunakan alas kaki. Dan ini termasuk dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang kita bahas ini adalah berkenaan tentang seorang yang masuk ke dalam masjid yang memakai sendal atau yang memakai sepatu, yang memakai alas kaki. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, falyanzur, maka hendaklah dia melihat, memperhatikan bagian bawahnya. Fa in ra'a fi na'alaihi adza aw qadaran, apabila dia melihat pada dua sendalnya tersebut ada kotoran, maka hendaklah dia menggeseknya di tanah, lalu diperbolehkan bagi dia untuk sholat dengan menggunakan dua sendal tersebut. Dari sini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah tersebut adalah wajibnya menjauhkan dari masjid segala kotoran, segala perkara-perkara yang sifat wasakh, yang bersifat kotoran, yang dapat mengganggu kekhusyuan salat dari kaum muslimin. Oleh karena itu tidak diperbolehkan di dalam masjid seorang buang air kecil, apalagi buang air besar. Tidak diperbolehkan di dalam masjid memasukkan kotoran-kotoran yang dapat menyebabkan terganggunya ibadah kaum muslimin. Seorang Arabi yang pada waktu dia masuk ke dalam masjid, disebabkan karena kebodohannya dia kencing di masjid. Setelah dia melakukan kemungkaran tersebut, barulah dinasihati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang demikian tidak diperbolehkan. Maka di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sebelum dia masuk, maka hendaklah dia melihat terlebih dahulu di bahagian bawah dari kedua sendalnya, apabila dia hendak masuk ke dalam masjid dengan menggunakan sendalnya tentunya. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa apabila ada kotoran di bahagian sendal atau yang semisalnya, maka cukup membersihkannya dengan cara menggesekkannya di tanah. Cukup membersihkan dengan cara menggesekkannya di tanah, walaupun tidak dibasuh, tidak dicuci, dan tidak disikat, dengan menggunakan air dan sabun misalnya. Cukup dengan digesekkan, maka yang demikian ini mensucikan. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak mengatakan hendaklah dia mencuci, tidak. Kata beliau, falyamsahu bil ardh, hendaklah dia menggesekkannya di tanah, dan tanah tersebut bersifat mensucikan. Bersifat mensucikan. Dalam hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatahuruhuma, maka mensucikan kedua sendal tersebut adalah dengan tanah. Ya, adalah dengan tanah. Oleh karena itu, bagi seorang muslim yang tidak mendapati air, apabila dia hendak mengangkat hadas, maka cukup dengan cara bertayamum. Sebab tanah itu adalah memiliki sifat at-tahur, suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan, dapat mengangkat hadas, dan demikian pula dapat menyebabkan, dapat menghilangkan najis. Ya, adapun setelah kita berusaha mungkin masih ada bekas-bekasnya, maka dimaafkan. Ya, sesuatu yang sedikit dimaafkan di dalam syariah. Oleh karena itu juga termasuk di antara hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk mencuci bejana yang dijilat dengan anjing dan dicampur dengan tanah. Dicampur dengan tanah. Salah satu hikmahnya untuk menjelaskan bahwa tanah juga berfungsi untuk membersihkan sebagaimana air. Wallahu a'lam. Dan di dalam hadis ini kita pun mendapatkan faedah tentang diperbolehkannya mengerjakan sholat dengan menggunakan sendal atau yang semisalnya. bahkan bukan hanya diperbolehkan saja, namun memiliki hukum sunnah. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan kedua khufnya, dengan kedua sendalnya? Maka Anas bin Malik menjawab, na'am, iya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam salat dengan kedua sendal. Bahkan dalam riwayat Abi Daud dan Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallu bini'alikum, salatlah kalian dengan sendal-sendal kalian. Perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Khaliful majus, hendaklah kalian menyelisihi majus, atau hendaklah kalian menyelisihi al-yahud. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, karena mereka tidaklah salat dengan sendal-sendal dan sepatu-sepatu mereka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara petunjuk dan bimbingan beliau, terkadang beliau salat memakai sendal dan terkadang beliau salat dengan tidak memakai sendal. Dalam riwayat Abu Daud dari hadis Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Abdullah bin Amr, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa munta'ilan. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan dalam keadaan memakai sendal. Kedua-duanya diperbolehkan, dan yang terbaik kadang-kadang kita tidak memakai sendal, dan terkadang apabila ada munasabah, waktu yang memungkinkan bagi kita untuk memakai sendal dan tidak mendatangkan fitnah, maka hendaklah kita dianjurkan untuk memakai sendal. Dianjurkan untuk memakai sendal, karena kedua-duanya adalah termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali apabila mendatangkan mafsadah, apabila mendatangkan kerusakan atau menyebabkan datangnya fitnah yang besar, maka hendaklah dalam hal ini seseorang menjelaskan berdasarkan sunnah terlebih dahulu, menjelaskan pada mereka bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam, jangan mereka melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah, yang dapat menimbulkan fitnah. Ya, kalau misalnya mungkin di antara kita ada sudah yang mengetahui bahwa ini termasuk amalan sunnah, lalu dia pergi ke salah satu masjid, di masjid-masjid umum pakai sendal. Nah, ya, bisa-bisa antum dikebuki, ya, bisa-bisa dipukuli nanti. Nah, dengan alasan ya, ana ketika masuk, ana lihat dulu bagian bawah kaki, alas kaki. Setelah itu ana masuk. Nah, orang-orang jahil, orang-orang awam, ya, mereka tidak mengerti tentang hal tersebut. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah diperhatikan pula mafsadah. Jangan sampai kita hendak menghidupkan sebuah perkara sunnah, bukan yang wajib, sebuah perkara sunnah, namun justru akan menyebabkan timbulnya fitnah yang lebih besar, ya, dan yang demikian ini tidak diinginkan di dalam syariah. Al-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa dahulu, ya, bertahun-tahun beliau sholat dengan pakai sendal, karena itu adalah perkara sunnah. Bertahun-tahun beliau dahulu sholat dengan pakai sendal. Nah, akan tetapi lalu kemudian orang-orang awam, yakni murid-murid syekh, melihat beliau, ya, bahwa Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dengan pakai sendal, maka mereka pun ikut-ikutan, tapi tidak mengerti syariat. Masuk begitu saja, ya. Mereka mungkin belum mendengarkan hadis ini, hanya karena melihat gurunya masuk dengan menggunakan sendal, maka tidak menjaga adab. Terkadang masuk dengan kotoran tanpa melihat, ya, bagian bawah sendal dan tanpa memperhatikan adabnya. Dan begitu masuk ke dalam masjid, ketika sholat pun dilepas juga. Ya, mereka ini dilepas juga, berbeda dengan Syekh Ibnu Utsaimin, sholat dengan sendalnya. Nah, maka pada saat Al-Syeikh melihat demikian banyak orang-orang awam yang tidak mengerti tentang sunnah ini dan tentang adab-adabnya, maka beliau meninggalkan. Beliau meninggalkan sholat pakai sendal ketika masuk masjid, dikhawatirkan akan menyebabkan apa? Mereka justru akan menimbulkan kemudaratan. Terlebih lagi kalau masjid itu sudah dikarpet, dia sudah bersih. Subhanallah. Ya. Beda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dengan tanah, memudahkan. Tapi coba kalau dikarpet. Masuk dengan sendal. Ya, apalagi becek, hujan. Subhanallah. Ya, maka hendaklah diperhatikan. Bukan kita melarang seorang ya untuk pakai sendal ketika sholat. Ahlan wa sahlan. Barang siapa yang ingin menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diberikan kesempatan yang luas bagi mereka untuk menghidupkan selama di masjid-masjid sunnah, di masjid yang mereka mengerti tentang amalan sunnah. Nah, dan tidak menimbulkan fitnah. Dengan syarat dia harus mengetahui adab-adab ya yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di Yaman saya sendiri wallahu a'lam bisawab tidak mengetahui ada tempat satu-satunya masjid yang di sana ya para jamaah salat mereka salat dengan memakai sendal, kecuali satu tempat, yaitu di tempat Syekh Muqbil rahimahullah taala di Yaman, di Dammaj. Masyaallah, salat pakai sendal ya masuk, padahal karpet itu, tapi masyaallah bersih juga, karena mereka mengerti adab, tahu hukum-hukumnya. Sebelum masuk mereka bersihkan dengan baik, setelah itu mereka pun masuk ke dalam masjid dengan memakai sendal, memakai sepatu ya. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, selama ana di sini saya akan salat pakai sendal, karena mungkin kalau saya pulang ke negara saya tidak akan bisa lagi. Nah, karena tidak mendapatkan masjid seperti itu. Nah, itu satu-satunya masjid yang ana ketahui wallahu alam. Adapun di tempat-tempat yang lainnya wallahu alam bisawab, saya tidak mengetahui, dan para masyayikh pun tidak menyebutkan ada tempat yang mereka sholat pakai sendal kecuali di tempat tersebut. Ini menunjukkan bahwa hendaklah dalam menghidupkan sunnah tersebut memelihara maslahah dan mafsadah. Apabila dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar disebabkan karena kejahilan orang-orang awam, maka meninggalkannya yang demikian ini lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kelihatannya majelisnya belum ditutup ya. Di Balikpapan ini sepengetahuan anak ada dua masjid yang di luar dindingnya ada kuburan yang tidak ada dinding pemisah antara masjid dan kuburan tersebut. Yang hanya ada dinding masjid, yang ada hanya dinding masjid. Bagaimana hukumnya sholat di masjid tersebut? Ini telah kita jelaskan bahwa apabila terpisah antara masjid dan kuburan, masjid berada di areal masjid dan kuburan berada di arealnya sebagai pekuburan, maka apabila ada yang memisahkan, walaupun yang memisahkan itu dengan dinding masjid, wallahu a'lam bisawab, boleh, dengan syarat agar kemudian dengan syarat kuburan tersebut bukan kuburan yang dikeramatkan, bukan kuburan yang diagungkan. Naam, maka hukum salatnya salat di tempat tersebut adalah diperbolehkan selama masjid bukan di areal pekuburan, ya, masjid sendiri dan kuburan tersendiri. Akan tapi sebagaimana kita sebutkan tadi, yang afdalnya, sebaiknya untuk menjaga akidah kaum muslimin, hendaklah dipisah dengan tiga dinding: dinding masjid, dinding pekuburan, kemudian dinding yang satu untuk memisahkan, agar jelas. Kalau dipisah dengan jalan maka sudah cukup. Kalau dipisah hanya dengan dinding masjid saja, maka pendapat yang sahih dalam hal ini adalah boleh. Namun itulah yang disebutkan oleh para ulama dalam rangka menjaga tauhid kaum muslimin. Namun apabila kuburan tersebut merupakan kuburan yang dikeramatkan dan diagungkan, maka sebaiknya tidak sholat di masjid tersebut. Tidak sholat di masjid tersebut terkecuali apabila kalau dia tidak sholat di masjid tersebut dan dia tidak mendapati masjid yang memungkinkan bagi dia sholat jamaah, kecuali di masjid itu, maka para ulama bolehkan. Dan itu fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, diperbolehkan kalau memang sudah tidak ada masjid yang lain, ya, tidak ada masjid yang lain kecuali di tempat tersebut, kecuali di masjid tersebut, ya, yang memisahkan hanya dinding, ya, dan terpisah, kuburan itu dikeramatkan. Naam. Lalu kemudian dia hendak pergi ke masjid yang lain, maka dia tidak mendapati. Maka dalam rangka untuk menjaga jamaah, Syekh Al-Albani rahimahullah, yang zahir beliau membolehkan hal tersebut dalam sebagian fatwanya. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Apakah diperbolehkan mengkhususkan sendal atau sepatu yang tidak dipakai kecuali dalam masjid? Wallahu a'lam. Ini membutuhkan dalil lagi yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Salat dengan menggunakan sendal yang biasa dipakai dari luar kemudian masuk ke dalam masjid. Nah, adapun membuat sendal khusus untuk salat, nah ini jangan sampai menimbulkan bid'ah yang baru, ya. Karena yang demikian ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan rukhsah bagi mereka yang memakai sendal. Bagi mereka yang memakai sendal, maka boleh sholat dengan sendalnya. Bukan mungkin pada asalnya misalnya, ya. Orang dari rumahnya tidak memakai sendal karena ingin mengamalkan hadis yang tadi, Rasulullah memerintahkan kita tidak memakai sendal kadang-kadang. Setelah itu di masjidnya sudah disediakan sendal untuk sholat. Kan aneh, ya. Dari masjid dia tidak pakai sendal, begitu dia masuk ke dalam masjid jadi pakai sendal. Nah, ini dari mana lagi, ya? Sebaiknya yang dimaksud dengan sendal, apa yang dipakai sendal seperti biasa yang dipakai di luar. Dan subhanallah, sebagian tempat kondisinya itu sangat sulit sekali, apalagi di tempat kita yang tanahnya tanah gunung, ya. Kalau hujan itu subhanallah, ya, kalau kita masuk dengan menggunakan sendal dari luar itu menyebabkan yakni lantai ini akan jadi kotor. Nah, berbeda seperti di Yaman, ya, di samping juga hujan yang begitu jarang, kemudian tanahnya ya pasir, ya, tinggal digesek begitu saja sedikit, bersih masuk ke dalam masjid. Nah, bersih masuk ke dalam masjid, nggak ada becek, nggak ada, karena hujan itu jarang sekali, ya, dalam setahun ya mungkin ini sebentar sekali, itu pun rintik, ya. Hujan yang menurut kita itu hujan rintik-rintik, di sana itu sudah dianggap hujan yang masya Allah, ya, hujan yang lebat. Nah, adapun menurut kita mungkin ya hujan yang biasa. Walhasil sangat memungkinkan, sehingga dalam hal ini pun perlu dilihat keadaannya memungkinkan nggak, ya. Kalau misalnya sebuah tempat, ya, yang di situ hidup ahlus sunnah, mereka mengerti tentang ilmu, dan masya Allah, ya, mungkin bahagian luar masjid bersih, ya, seperti kompleks Pertamina. Nah, ya, kita jalan dengan aspal masuk ke lingkungan masjid itu sudah ada apanya itu namanya, nah, ya, halaman masjid itu sudah ada temboknya, nah, sehingga masuk dalam keadaan bersih yang enggak jadi masalah. Nah, maka silahkan mengamalkan sunnah tersebut. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Hah? Apa itu? Tanah, ya akhi. Nah, tanah digesek di atas tanah. Wallahu a'lam. Kalau ada kotorannya, bukan berarti menggesek itu tidak boleh. Silakan menggesek, akan tapi kalau ada kotorannya, maka menggeseknya dengan tanah. Wallahu a'lam. Tayyib, sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.